ilaha Tuhan. Fa'inna kula muhidasati bid'ah, wa kula ikhamin dolala, wa kula dolala bintina. InsyaAllah kita lanjutkan terus kita pembacaan kitab Asy-Syarhul Mujaz Al-Mumahad fi Tauhidil Al-Khaliq Al-Mumajjad yang sempat tertunda lebih dari setengah tahun. InsyaAllah kita atau mulai malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tersebut. Bi'aunillahi ta'ala. Qala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bab ma ja'a fil istisqa'i bil anwa, bab untuk penjelasan tentang al-istisqa bil anwa. Al-istisqa menisbahkan turunnya hujan ya dengan anwa. Ada yang memaknai mana anwa ini jamak dari nau bintang, ada yang menyebutkan nau atau anwa ini manasik ya, orbit atau tempat beredarnya bintang. Ala kulli hal, ya, yang jelas bab ini berkaitan dengan penjelasan tentang menisbahkan ya, atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau tempat munculnya atau tempat orbitnya. Wa qala lahi ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan ayat diantaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kita baca matanya dulu. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan atas rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian ya. Ini justru kalian bersyukur dengan cara kalian mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amr jahiliyah la yatrukunahunna al-fahru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wal liyaha wa qala an-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un ya fi ummati, empat perkara dalam umatku atau ada pada umatku, min amr jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah, dan mereka tidak akan meninggalkan empat perkara ini. Senantiasa ada saja dari umat ini yang melakukannya. Yang pertama ada al-fahru bil ahsab ya, bangga ya dengan kebesaran, keagungan ya, ahsab ini besar, bangga terhadap kebesaran, keagungan orang tua atau leluhur ya, nenek moyang, orang tua, kakek dan seterusnya, merasa bangga dengan kebesaran mereka. Kemudian wataqlu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab. Kemudian wal istisqa'u binujum. Ini syahidnya dalam bab ini. Yang ketiga, al istisqa'u binujum. Menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian waniyahah. Yang keempat, aniyahah. Meratapi orang yang sudah meninggal. Ya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Waqala dan mengatakan an-na'ihah. Ya. An-na'ihah ini perempuan yang melakukan niyahah. Karena kebanyakan ya, niyahah dilakukan oleh perempuan. Idza lam tatub qabla mautiha. Jika dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatran. Ya, pada hari kiamat nanti dia akan didatangkan padanya atau dipakaikan padanya sirbal, ya, pakaian min qatran. Dari qatran disebutkan mana qatran, ya, memiliki banyak makna. Asalnya sesuatu yang cair, ya, kemudian disiramkan pada sesuatu, kemudian menjadi keras, ya, bisa segala hal. Tapi ya, Ibnu Abbas sendiri memaknai mana qatran adalah tembaga yang dilelehkan, ya, yang kemudian mengeras seperti itu. Ya, baju yang terbuat dari lelehan tembaga. Wa dir'un min jarab, dan juga dir'un semacam pakaian atau mantel yang min jarab, yang terbuat dari jarab atau berasal dari jarab. Ini semacam penyakit kulit yang ganas, ya, sangat menyakitkan bagi orang yang terkena olehnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Syekh rahimahullah ta'ala juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Qala shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatus sulhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بالنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Kata sahabat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, ya, pada salat subuh di daerah Hudaybiyah, ya, ala isri sama ala kuna lail, yang pada malam harinya, ya, turun hujan, ya. Dahulu, ya, masjid tidak memiliki atap, ya, ketika hujan pada pagi harinya biasanya nampak, ya, ketika sujud, ya, sesuatu yang membasahi dahi. Falamman sarafa aqbal 'ala an-nas, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat subuh, beliau pun menghadap kepada manusia dan berkata, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang diucapkan atau diwahyukan Rabb kalian? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Atau beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi, pagi ini, ya, hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberi hujan atau hujan telah turun pada kami dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka orang tersebut beriman kepadaku, milik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kafir dengan bintang. Adapun orang yang mengucapkan mutirna bin nawi kaza wa kaza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan mutirna, kami telah diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, atau pada sebab munculnya bintang ini dan bintang itu, yang demikian itu dia telah kafir kepadaku dan telah beriman, telah percaya dengan al-kaukab, dengan bintang-bintang. Walahumma min hadis Ibn Abbas ma'nahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa na'u kaza wa kaza, fa anzala Allah hadhihi al-ayah qala uqsimu bi mawaqi'in nujum ila qawlihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas yang maknanya sama, sedangkan ada hanya ada tambahan lafaz di dalamnya. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan laqad sadaqa na'u kaza wa kaza, ini ketika turun hujan ya, laqad sadaqa na'u kaza wa kaza, sungguh telah benar ya bintang ini dan bintang itu, yakni dengan munculnya bintang tertentu menyebabkan turun hujan ya. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum ya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sungguh ya, aku telah bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan mawaqi'in nujum, dengan tempat munculnya bintang, ila qawli ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi kita baca syarah dari kitab ini, qala Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala, qawluhu babu ma ja'a fil istisqa bil anwa, al anwa jam'un naw'in, anwa jamak dari naw, wa hiya al manazil au nujum ya, naw adalah maknanya al manazil, empat tinggal atau orbit mungkin bahasa kita, bintang al-nujum atau bintang itu sendiri. Wa dzalika anna al-manazila tu'rafu bi suqutil kawaqib. Wa tulu'iha, karena tempat orbit atau tempat edarnya bintang itu diketahui dengan sukutil kawakib ya, hilangnya bintang tersebut kemudian muncul kembali bintang tersebut ya, fa idza tala ala kawkab yusamma ya tulu'a nawqa, jika muncul ya suatu bintang maka tempat munculnya tersebut dinamakan nawq. Yaqul na'a bi makna tala'a ya, sehingga na'a bi makna tala'a, faqad yaqra bi tilka manzilah matarun wa khairun ya, terkadang ya terjadi di tempat ya, tersebut ya, tempat munculnya bintang tersebut ya, turun hujan atau terjadinya suatu kebaikan ya, ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Fa yadhumu ba'dna fa yadhumu ba'dna anna tilka al-manzila hiya allati fa'alat dhalika, fa anzala Allah azza wa jalla qawlahu ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun ya. Ketika ya, di tempat munculnya bintang tersebut ya, atau karena sebab munculnya bintang tersebut turun hujan atau turun suatu atau terjadi suatu kebaikan, sebagian orang kemudian mereka ya meyakini bahwasanya ya karena tempat muncul itulah atau orbit itulah atau bintang itulah ya yang menyebabkan turunnya hujan tersebut atau terjadinya kebaikan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Wa mana dzalika wa taj'aluna syukra rizqikum? Ya. Mana ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun? Wa taj'aluna, kalian menjadikan syukur ya atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala annakum tukadzibun, dan kalian berdusta ya, dengannya, dengan hal tersebut. Farizku min Allah, rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal matar huwa sabab rizki, dan hujan adalah salah satu sebab rizki. Wallahu ya'ti bil matar wa ya'ti bis samarah. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan, mendatangkan buah-buahan. Faqad ya'ti al-mataru wa tasluhu az-zira'ah thumma ba'da dzalika tukhrijus samarah. Wal fadlillahi azza wa jalla fi inzalil matar wa salahu tamar dzalika annahu ar-razzaq. Allah Subhanahu wa taala terkadang mendatangkan hujan, kemudian menyebabkan hujan tersebut membuat ya tanaman ataupun pertanian dan sebagainya jadi subur bagus ya. Ya. Kemudian setelah itu ya Allah datangkan kegagalan juga misalkan. Ya. Wal fadlillah azza wa jalla. Keutamaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala fi inzalil matar, ketika diturunkannya hujan. Wa salahu tamaru dzalika annahu ar-razzaq, dan panennya atau berbuahnya buah-buahan Allah lah yang memberikan rezekinya. Razaqa al-ghanima bi ikhrajin nabat alladhi ta'kuluhu. Allah memberikan rezeki binatang-binatang ternak dengan keluarnya berbagai tumbuhan, rumput dan sebagainya ya, yang dimakan oleh hewan tersebut. Wa razaqan nasa bi ikhraji tsamari alladhi yaqulunahu wal fadlillahi fi dzalika kulli. Allah rizkikan manusia, beri rezeki manusia dengan dikeluarkannya berbagai tumbuhan, buah-buahan ya, yang kemudian dimakan oleh mereka. Semua keutamaan tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ini merupakan karena fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anwa au nujum au manazil innama hiya awqatun litanzil ghaib. Adapun bintang ataupun tempat keluarnya bintang ataupun tempat orbitnya sebagainya ya, hanyalah waktu-waktu ya, di mana turun hujan saat itu. Oleh salah tamar atau waktu ya, bertepatan di waktu itu buah-buahan ya, berbuah dengan bagus. Wallahu alladzi yanzilu ghaith, dalam keadaan Allah lah yang menurunkan hujan. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid. Allah lah yang telah menurunkan hujan setelah mereka merasa putus asa ya, dan Allah lah yang menebarkan rahmatnya, dan Allah lah al-waliyyul hamid, pelindung yang terpuji. Wa qala jalla min qa'il Qala jalla man qail huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yadhakkaru illa man yunib. Dialah yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya dan menurunkan bagi kalian dari langit rizki. Wa ma yadhakkaru illa man yunib. Tidak ada yang berpikir mengenai pelajaran atas ini kecuali orang-orang yang bertobat. Fa isnadu nuzul matar aw sarahi samar ila an-nawm alladhi waqa fihi aw al manzilah alladhi waqa fiha hayna yaqul an-nas sadaqa naw kadha aw salahu naw kadha yaqulu fihi isnadun li ni'matir rizqi ila an-nawm wal manzilah. Penyandaran turunnya hujan atau bagusnya musim buah-buahan kepada bintang atau tempat munculnya atau tempat beredarnya atau tempat di mana bintang itu muncul sampai manusia mengatakan telah benar bintang ini atau kemunculan bintang ini telah benar menyebabkan turunnya hujan atau menyebabkan berlebatnya buah-buahan, hal tersebut merupakan bentuk penyandaran nikmat rezeki kepada bintang tersebut atau kepada tempat munculnya bintang tersebut. Wallahu wal fa'il dzalika kullih, pada Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua. Wa yakunu fihi naw'un min asy-syirki ghairu annahu la yukhriju min al-islam wa huwa alladhi ja'a fi hadits Zaid ibn Khalid az-Zuhani wa anzala Allah fihi wa tas'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Penyandaran seperti ini merupakan salah satu jenis dari kesyirikan. Salah satu jenis dari kesyirikan. Hanya saja kesyirikan yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena dia hanya menyandarkan suatu sebab. Padahal hal tersebut tidak dijadikan sebab oleh suatu syariat. Kalau dia meyakini bahwasanya memang hujanlah yang menurunkan, memang bintanglah yang menurunkan hujan, memang bintanglah yang menyebabkan atau yang memberikan rezeki pada seseorang atau makhluk ini, syiriknya syirik besar kalau seperti itu. Dia meyakini itu. Karena tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyandarkan sebab bahwasanya turunnya hujan ini karena sebab atau bagusnya buah-buahan tersebut karena sebab munculnya bintang ini dan bintang itu, adapun yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk pada syirik asghar yang tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dan dia hanya menjadikan suatu sebab yang tidak dijadikan oleh syariat ini sebab baik syar'an atau kauniyan, syariat atau kauni pun bukan suatu sebab. Kemudian dengan Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukuhunna la yatrukunahunna al-fahru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wa istisqa'u bin nujum wa niyah. Hadis Abi Malik Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara pada umatku yang termasuk perkara jahiliyah, mereka tidak akan meninggalkan perkara tersebut, al-fakhru bil asab, bangga dengan kemuliaan ya yang dimiliki oleh orang tua atau nenek moyang dia ya. Kemudian mencela nasab, dan yang ketiga istisqa, menisbahkan turunnya hujan karena sebab adanya bintang tertentu, dan yang keempat anyah, meratap atas meninggalnya seseorang. Hadil hisab baqiyat fil muslimina, empat hal tersebut tetap ada pada kaum muslimin. Ya. Ragami islamahum wa ragami aqidatahum allati ta'allamuha min al-kitab wa sunnah illa an hadhihi arba'a baqiyat fihim. Empat perkara tersebut tetap ada pada kaum muslimin dan tentu berlawanan dengan keislaman mereka, dengan akidah mereka yang mereka mempelajarinya dari kitab dan as-sunnah. Hanya saja ya, empat perkara tersebut tetap akan ada pada kaum muslimin ya, wahia min amri jahiliyah, tetap ada pada sebagian kaum muslimin ya, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Wa qawluhu al-fahru bil ahsab bayastakhira al-insanu bihasabihi. Mana al-fahru bil ahsab, seseorang berbangga dengan hasabnya dia, dengan kedudukan dia dan nenek moyangnya. Al-maqsud bil hasab asy-syaraf, ya, maksud dengan al-hasab di sini asy-syaraf, kemuliaan. Ya, dia berbangga dengan kemuliaan yang dia miliki ataupun ya, keluarga atau nenek moyang dia. Wa syaraf imma yakuna bi amrin min umuri dunya. Kemuliaan bisa didapat atau ada pada bisa pada perkara dunia, kamal, awil jah, ya, dengan harta, dengan kedudukan, orang mendapatkan kemuliaan. Aw bi amrin min umuri akhirah, atau dengan perkara akhirat. Al ilmi wal amal alladhi yanfa'u bihin nas. Dengan ilmu ya, orang mungkin dunianya tidak miliki ya, miskin, tidak punya kedudukan, jabatan, tetapi memiliki ilmu ya, dia jadi mulia. Wal amal ya, atau dengan amalan yang dengannya bisa memberikan manfaat pada manusia ya, dia pun jadi mulia. Fannasu yaftakhiruna ay min tabi'atihim yaftakhiruna bil ahsab. Manusia ya, mereka berbangga dengan itu ya, termasuk tabiat mereka tabiat mereka ya, merasa bangga dengan kemuliaan tersebut. Fayaqulu ahaduhum abi alladhi fa'ala kaza au jaddi alladhi fa'ala kaza. Bapakku yang melakukan ini, bapakku yang atau kakekku yang melakukan itu ini. Wala yanbaghi wajibu 'alal 'abdi ala yastakhiru bil hasab. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba, tidak berbangga dengan hal tersebut. Sa'an kana min umuri dunya aw min umuri din, baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama. Fa innal fadla lillahi 'ala al-ibad, karena kembali lagi keutamaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba. Oh, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang perlu dibanggakan. Fal fadlu lahu 'ala salih fi hidayatihi is-salah wal fadlu lahu 'ala sahibil mal fi ithahillahi lahu dzalika. Keutamaan tetap milik Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang soleh atas hidayah yang Allah berikan atas kesolehannya. Keutamaan tetap milik Allah Subhanahu wa taala ya, atas pemilik harta yang Allah berikan harta tersebut padanya. ini ya, waladiyan bagi muslim adamu fakhri bi syai'in min dzalika illa ayadkura syai'an min babit tahadduk bidikmatillah. Tidak perlu berbangga dengan sesuatu dari hal tersebut kecuali hanya menyebutkan sesuatu sekedar untuk at-tahadduk bidikmatillah, ya, menyebutkan suatu perkara yang baik, ya, suatu nikmat, bukan dalam rangka berbangga, tetapi hanya sekedar itu pun hanya untuk menyebut-nyebut nikmat Allah. Itu juga diperintahkan, karena diperintahkan oleh syariat. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, ya. Falabas inggal munasabah wal hajah. Tidak mengapa, ya, disebutkan ketika memang keadaannya cocok dan dibutuhkan, ya. Sehingga terkadang seseorang ketika disebutkan nikmat Allah, ya, yang mungkin dia dapat, mungkin butuh, ya, dalam rangka supaya lebih bersyukur atau mengajak agar orang lain juga lebih bersyukur. Nah, sebelum kita tutup, tapi mungkin kita kembali mengingatkan diri-diri kita untuk bersemangat di dalam talabul ilmi, ya, baik taklim yang ada di mahaj ini ataupun di luar. Jangan kemudian karena menganggap telah mengetahui atau mungkin telah membaca kitab yang diajarkan oleh Ustadz Jan, misalkan kemudian dia tidak memiliki semangat. Tak perlu difahami bahwasanya talabul ilmi sendiri bukan sekedar kita berfaedah, memiliki faedah, mendapatkan ilmu atau faedah ilmu, ya, itu jelas, ya. Tetapi juga selain tujuan talabul ilmi adalah mendapatkan faedah ilmu, kita juga tahu bahwasanya talabul ilmi sendiri itu pun suatu ibadah, ya. Suatu ibadah, ya. Sehingga andailah ketika taklim kita tidak mendapatkan faedah sama sekali, ya. Tetapi dengan hadirnya ini adalah suatu ibadah, sebagaimana sholat ataupun yang ibadah yang lain, ya. Sehingga tidak ada sia-sia, tidak ada perkara yang tersia-siakan ketika kita menghadiri majelis ilmu, suatu ibadah. Kita melalui tentunya dengan faedah dari ilmu yang bisa didapat, ya. Karena yang terpenting tentunya ilmu nafi, ya, yang disampaikan, ya, seorang ustadz. Misalkan anggaplah kita nggak menghitung apa yang dia sampaikan, artinya di luar yang dia baca, tapi setidaknya kan Al-Quran yang dia bacakan, hadis nabi yang dia bacakan adalah ilmu, ya, bermanfaat. Ilmunya sendiri nafi, ya. Al-ilmu nafi'un fi nafsihi, ilmu sendiri bermanfaat ilmunya, ya. Dan yang lebih terpenting lagi adalah ketika ilmu tersebut nafi'un, ya, bermanfaat bagi orang atau pemiliknya, orang yang mendengarkannya, orang yang mengetahuinya. Karena berapa banyak ilmu yang kita dengar nafi dari si ilmunya saja, ya, dibacakan kepada kita Al-Quran, sunnah, kalam ulama, tetapi wal'iyadzubillah, dan ini yang diperintahkan kita untuk memohonnya, al-ilmu nafi, ternyata tidak bermanfaat kepada sahibnya. Ya. Bacakan ayat, bacakan hadis, sama sekali tidak memberikan manfaat pada dia. Nah. Berarti ilmu tersebut tidak nafi, bukan Al-Quran atau hadis yang tidak nafi, bukan. Tetapi tidak nafi bagi ya, sahib ilmu tersebut. Ini yang kita mohon. Dan mudah-mudahan ketika kita hadir di majelis ilmu, ya, dari sekian apa yang disampaikan, apa yang dibacakan, ya, walaupun satu kalimat, ya, bisa bermanfaat kepada kita, jelas lebih baik ditanyakan kepada seingat anak Abdullah bin Mubarak ketika ditanyakan ilmu, ya, tetapi hadis sampai kapan kamu menulis hadis ini, mencari hadis, ya. Dia mengatakan kalimat Allah anjani biha, ya, satu kalimat mudah-mudahan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku dengan kalimat tersebut. Bisa jadi ada satu kata, satu kalimat, satu ilmu yang didengar kemudian mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat bagi kita yang akan menyelamatkan kita. Sebutkan dalam riwayat yang lain, ya, ketika ditanya sama pertanyaannya dari beliau kepada beliau, sampai kapan kau menuntut ilmu? Jadi satu kalimat yang bisa jadi, ya, aku mendapatkan manfaat, ya, dari kalimat tersebut, ya, yang sebelumnya aku tidak mendengarnya atau mendapatkan manfaat darinya, atau yang sebelumnya aku belum mendengarnya. Nah, atau bisa jadi sudah mendengarnya, tapi bisa jadi saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan taufik kepada dia untuk bisa mengambil manfaat dari kalimat tersebut. Tetapi saat itu misalkan, ya, kalimat tersebut, ya, ilmu tersebut, ya, Allah berikan taufik kepada dia untuk mengambil manfaat yang bisa menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Nasallallahu Assalamualaikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.